ringan kamu yang dulu. Ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, tak sadar ku tinggal sendiri. Sebab kau hentikan semuanya. Oh, terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tu. Tak ingin usai, ingin cepat-cepat usai.